Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 6 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah terkait dari makna sirati al-lughah. Makna dari as-sirat apabila kita melihat dari sisi etimologi bahasa, wa huwa at-tariq, maksudnya adalah sebuah jalan, yang mana makna dari as-sirat inilah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan yang akan dihadapi oleh setiap muslim. Lebih umum dari itu, akan dihadapi oleh setiap makhluk dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Apakah dia mukmin ataukah dia kafir? Apakah dia muslim ataukah dia muslimah? Apakah dia musyrik ataukah dia musyrikah? Maka semuanya akan melewati as-sirat tersebut, yaitu al-jisru al-madrubu ala matri jahannam, yaitu sebuah jembatan yang dibuat atau dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas wal'iyadzu billah annaral jahim, di atas neraka jahannam, yang mana masing-masing dari mereka yang melewati as-sirat akan mendapati bahwa amalanlah yang dia lakukan selama ini di dunia yang bisa mempercepat atau memperlambat perjalanan dia di atas jembatan tersebut. Disebutkan pula oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yakhudhus siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyelamatkan siapapun. Siapa yang melewati as-sirat tersebut artinya dia akan masuk ke dalam al-jannah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, maka tempat kembali mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala adalah al-jannah. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini biidznillah taala, ikhwati fillah yara'akumullah, pembahasan yang masih tersisa disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah qawluhu walahum anwarun ala qadri imanihim, bahwasanya mereka akan melewati as-sirat tersebut sesuai dengan kadar keimanan mereka. Yang ini juga telah kita jelaskan bahwa kaum mukminin memiliki cahaya ketika melewati sekian banyak tahapan pada ahwalu yaumil qiyamah, tahapan-tahapan pada hari kiamat, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang ternukil dari firman Allah Jalla wa'ala yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari surah Al-Hadid ayat ke-12. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Kata Allah Jalla wa'ala dalam firman yang mulia, yawma taral mu'minina wal mu'minat, ketika engkau melihat wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kaum mukminin wal mukminat, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, yas'a nuruhum bain aidihim, mereka mendapati cahaya mereka dari hadapan mereka. Mereka terbimbing untuk bisa melewati tahapan-tahapan hari kiamat tersebut dengan cahaya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, wa bi aimanihim, begitu pula cahaya tersebut ada pada arah kanan mereka. Bushrakumul yaum, maka kalian akan mendapatkan bushra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Berupa apa kabar gembira tersebut? Kabar gembira tersebut berupa syurga Allah Jalla wa ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat-sangat indah. Khalidina fiha, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini keadaan al-mu'minun ketika mereka berhasil melewati as-sirat dengan kadar amalan-amalan mereka masing-masing. Telah kita sebutkan ada yang merangkak, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda, dan yang seterusnya. Maka mereka pun mendapatkan an-nur, mendapatkan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda keadaannya mereka dari kalangan al-munafiqun wal iyadz billah. Kenapa al-munafiqun? Mereka pada kehidupan dunia atau khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-munafiqun benar-benar menampakkan keislamannya, keimanannya di hadapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi setelah selesai dari bermajlis, setelah selesai dari bertatap muka dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka kembali kepada munafikun sesama mereka dan saling mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Muhammad demikian demikian keadaannya, padahal di hadapannya baik-baik. Inilah ciri-ciri orang munafik. Sifat khusus orang-orang munafik yang di hadapan seseorang akan berlemah lembut, akan bersikap baik, akan mungkin menyapa dengan sangat ramah, tetapi di belakangnya habis. Yang dia tadinya menghadapi si fulan tersebut dengan keadaan yang baik-baik, ramah, tamah, dan yang seterusnya, maka si fulan ketika sudah tidak ada lagi di hadapannya, sudah dicela habis-habisan. Begitu pula keadaan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi beliau sabar. Beliau terbimbing di atas manhajun nubuwah. Beliau terbimbing di atas firman-firman Allah Jalla wa'ala. Maka keadaan al-munafiqun disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah, al-munafiquna yu'tuna nuran fil awwal لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا يعطون نورا من باب الخداع كما أنهم خدعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة والعياذ بالله. كذا شيخ صالح بن فوزان الفوزان المنافقون كأدن مريكا كوم منافقين yu'tuna nuran fil awal, mereka akan diberikan cahaya di awal-awal keadaan mereka pada hari kiamat. Di annahum dakhulu fil islami, wa adharul islam, karena mereka sempat masuk ke dalam Islam. Jadi jangan kita bayangkan bahwa munafiqun yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah para peminum khamar, adalah para pendosa besar, adalah para penzina dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang fasik. Oh, mereka menampakkan keislaman, mereka sangat soleh di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah dari sifatun nifaq. Ketika kita bergaul, ketika kita berteman, ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang berada di kanan dan kiri kita, hati-hati dari sifatun nifaq. Bermanis muka di hadapan orang tersebut, sebagaimana kaum munafikin bermanis muka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di belakang orang tadi habis dihinakan. Sebagaimana al-munafiqun ketika tidak bersama Nabi alaihi salatu wasallam pun habis dihinakan, diejek-ejek dan yang seterusnya, wal'iyadzu billah. Maka keadaan mereka akan diberikan cahaya di awal-awal keadaan yaumul qiyamah. Karena mereka sempat masuk ke dalam Islam, sempat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak diragukan bahwa mereka masuk ke dalam Islam. Tidak diragukan bahwa mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa adharul islama, mereka menampakkan keislaman mereka. Bukan ditampakkan kefasikan, bukan ditampakkan dosa-dosa besar. Keislaman, kesolehan, kebaikan ditampakkan oleh mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka karena demikian keadaan mereka, fayu'amaluna bimithli ma adharu, maka mereka mendapatkan muamalah di awal-awal kesempatan, di awal-awal yaumul qiyamah, seperti ketika mereka menampakkan keislaman di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti mereka menampakkan keislaman yang mereka masuk ke dalamnya. Akhirnya apa? Yu'tuna nuran min babil khida. Mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah pintu yang namanya pintu al-khida. Apa maknanya al-khida? Al-khad'ah. Maknanya adalah sebuah tipuan, sebuah jebakan. Jadi hati-hati bagi kita yang suka menjebak orang lain. Hati-hati bagi kita yang suka menipu orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min mudillatil fitan. Hati-hati keadaan orang munafikun tak ubahnya seperti apa yang Anda lakukan. Ketika mudah untuk menipu, menjebak, mungkin mengkhianati. Al-khida' akan disebutkan. Akan disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, silahkan engkau masuk dari babel khida', dari pintu jebakan tadi. Kama annahum khada'u bi islamihim, sebagaimana mereka pun telah menipu Islam. Fayu'tawna naran, fayu'tawna nuran khida'an lahum. Maka ketika mereka sudah masuk ke dalam babel khida' tersebut, mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, mereka bergembira. Al-munafiqun bergembira mendapatkan cahaya dari Allah Jalla wa ala. Dia fikir Allah Jalla wa ala tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka yang busuk, di dalam hati mereka yang berpenyakit. Maka mereka bergembira dengan cahaya pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, padahal kata al-musannif al-syeikh Shalih al-Fauzan, cahaya tersebut diberikan kepada mereka khida'an lahum, untuk menjebak mereka, menipu mereka. Sebagaimana dalam muamalah duniawiyah mereka menipu Allah Jalla wa'ala, menipu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun di akhirat dimuamalahi seperti apa yang mereka lakukan dari muamalah duniawiyah. Ada sebuah kaidah ikhwati fillah ya rahimakumullah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Kaifa tadinu tudan. Kaifa tadinu tudanu. Ini memiliki makna kaifa tu'amil tu'amal. Itu maknanya. Bagaimana cara kamu bermuamalah dengan orang lain, demikianlah kamu akan dimuamalahi oleh orang lain. Sehingga apabila kita sering ditipu orang, apabila kita sering dijelek-jelekkan orang, apabila kita sering dicela orang, apabila kita mendapatkan ad-darar dari orang-orang yang berada di sekitar kita, coba lihat dulu. Introspeksi dulu. Jangan-jangan kita adalah orang yang suka memberikan darar pula pada orang lain. Jangan-jangan kita adalah orang yang suka menipu orang lain. Jangan-jangan kita adalah orang yang suka menjebak orang lain. Jangan-jangan kita adalah orang yang suka menggibahi orang lain. Hati-hati. Kaifa tadinu tudat. Kaifa tu'amil tu'amal. Maka ketika kaum munafikun, mereka bermuamalah dengan Islam penuh dengan kedustaan, penuh dengan unsur tipuan, penuh dengan unsur jebakan, demikian pula mereka dimuamalahi oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Setelah mereka diberikan cahaya, mereka gembira dengan itu, tsumma yantafi unuruhum wa yabqauna fi dhulmatin. Maka mereka mendapatkan bahwa cahaya mereka itu tiba-tiba saja sudah tidak ada, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya mereka. Dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya mereka. Wa yabqauna fi dhulmatin. Akhirnya mereka berada pada kegelapan yang sangat-sangat luar biasa. Dinukilkan oleh Syekh Al-Fauzan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu undhuruna." Yani intadhiru. Pada suatu hari ketika al-munafiqun, ketika orang-orang munafik, wal munafiqat, begitu pula al-munafiqat, orang-orang yang munafik dari kalangan para wanita, wal'iyadzu billah, lilladzina amanu, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, maksudnya apa? Intadhiru, tunggulah kami, li'annahum yamshuna khalfal mu'minin, karena orang-orang munafikin ini akan berjalan di belakang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang hakiki. Ini keadaan ini khawati fillah yura'akumullah tidak sus terjadi pada munafikun yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat an-nifaq yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih menunjukkan kepada kita juga bahaya sifat kemunafikan ini, yang artinya mereka pun akan dimuamalahi dengan hal yang sama ketika berada pada hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu undhuruna. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami. Karena mereka berjalan di belakang kaum mukminin. Undhuruna, yani intadhiruna, tunggu kami. Ayo kita sama-sama berjalan. Tapi mukminin akan terus berjalan tanpa mempedulikan mereka. Naqtabis min nurikum. Tunggulah kami wahai kaum mukminin. Naqtabis min nurikum, kami mengambil sedikit bahagian dari cahaya kalian. Ini harapannya al-munafiqun di yaumul qiyamah kelak. Mereka ingin dekat dengan orang-orang mukminun. Mereka ingin dekat dengan ahlul iman al-haqiqi yang sejatinya mereka remehkan, yang sejatinya mereka tipu, yang sejatinya mereka jelek-jelekkan pada kehidupan dunia. Luar biasa. Dibalik oleh Allah Jalla wa'ala apa yang dilakukan pada kaum mukminin ketika mereka hidup di dunia. Terbalik semuanya. Yang awalnya kaum mukminin dihinakan, yang awalnya ahlul iman dijelek-jelekkan, kemudian dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Munafiqun merengek, memohon, memelas agar bisa mendapatkan cahaya dari al-mu'minun. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihil adzab yunadunahum alam nakun ma'akum, yakni fid dunya. Maka ketika kaum munafikun ini sudah mengambil orang, memanggil orang-orang yang beriman, menyeru orang-orang yang beriman, ayo jangan tinggalkan kami, tunggulah sebentar biar kami bisa mendapatkan cahaya-cahaya yang ada di tengah-tengah kalian. Qilarji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, jangan kejar kami, jangan kejar orang-orang yang beriman. Faltamisunuran, cari cahayamu sendiri. Enggak usah merengek-rengek kepada kita, enggak usah memelas kepada kita. Toh kalian adalah orang-orang yang selalu menjelek-jelekan kita pada urusan duniawi wal iyadzu billah. Fadriba bainahum bisuril lahu bab. Maka mereka ditunjukkan kepada sebuah bangunan yang ada pintu di dalamnya. Ini yang babul khida tadi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ikhwati fillah yarakumullah, keadaan orang yang memiliki sifatun nifaq wal iyadzu billah, apa yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan di dalam surah Al-Hadid ini ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, itu benar-benar menunjukkan kepada kita betapa adilnya, atau mungkin betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa'ala tidak mendzalimi satu orang hamba pun. Sama sekali tidak ada yang dizalimi oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka memiliki sifatun nifak di dunia, demikian pula mereka akan mendapati balasan dari an-nifak tersebut di akhirat kelak. Mereka berusaha mengejar kaum mukminin agar mendapatkan cahaya yang ada di sekitar kaum mukminin, tapi upaya mereka sia-sia. Apa yang mereka inginkan sia-sia. Maka diperintahkan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembali kalian ke belakang sana. Faltamisu nuran, carilah cahayamu sendiri, enggak usah peduli dengan kita. Kemudian ada sebuah dinding yang memiliki pintu sur, ketika mereka diarahkan kepada sebuah tempat yang di situ ada dinding, yang di dinding tersebut ada pintunya, di sebelah dalamnya ada rahmah dan di sebelah luarnya ada siksaan. Batinuhu fihi rahmah, di bahagian dalamnya ada rahmah, akan tetapi di bahagian luarnya wal iyadzu billah adalah azab. Zahiruhum min qibalihil azab yunadunahum alam nakun ma'akum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-14 dari surah Al-Hadid ini, ketika menyebutkan bahwasanya keadaan pintu tersebut yang disebut dengan babul khida akan didatangi oleh mereka. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu memanggil mereka. Orang-orang munafik itu memanggil mereka. Kaum mukminin, alam nakum ma'akum. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Ya'ni fid dunia, dalam urusan-urusan dunia. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Benar, memang kalian, wahai kaum al-munafiqun, bersama kami. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Ini ucapan orang-orang yang beriman, benar. Kalian bersama kami di dunia. Tapi apa? Tapi kalian hakikatnya telah mencelakakan diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum. Siapa yang mencelakakan diri mereka? Ada orang-orang yang menyuruh mereka untuk melakukan sifatun nifak, berperangai dengan sifatun nifak? Tidak ada. Fatantum anfusakum. Kalian benar-benar telah mencelakakan, membinasakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum martabtum wa gharratkumul amani. Kalian adalah orang-orang yang benar-benar menunggu kehancuran. Kalian ragu-ragu. Kalian adalah orang-orang yang ditipu oleh angan-angan kosong al-amani. Angan-angan kosong. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Semua adalah tipuan. dari bayangan-bayangan belaka yang mereka miliki. Sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ja amrullah. Sementara mereka sibuk dengan angan-angan kosong tersebut, bayangan-bayangan fana tadi. Wa gharrakum billahil gharur. Dan sungguh kalian telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat menipu. Artinya apa? Artinya mereka benar-benar khilaf. Seakan-akan tidak sadar. Seakan-akan mereka dibimbing di atas angan-angan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya mereka terjerumus ke dalam perangkap-perangkap syaitan yang seakan-akan bisa menjadikan amalan-amalan mereka yang wal'iyadzubillah bersifat munafik tadi, nanti ini akan bisa menyelamatkanmu di dunia. Atau di akhirat, afwan. Menyelamatkanmu di akhirat. Akan tetapi, itu semua hanyalah angan-angan belaka, bayang-bayang yang fana, yang datang dari makar-makar syaitan wal'iyadzubillah. Maka disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah yang ke surah Al-Hadid ayat yang ke-15, فَالْيَوْمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maka pada hari ini tidak diterima, falyaum la yukhadhu minkum fidyatun, pada hari ini sudah tidak lagi diterima tebusan, fidyatun apa, taubat, penyesalan, percuma, enggak ada lagi yang bisa diharapkan pada hari kiamat tersebut. Yang ada hanyalah penyesalan, ikhwati fillah yarhamukumullah, menyesal kenapa telah melakukan atau berperangai dengan sifatun nifaq. Menyesal kenapa telah mengejek orang-orang yang beriman. Menyesal kenapa telah mengejek sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjebak beliau, menipu beliau, menggibahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di sisi al-munafikun fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun munafikun yang di zaman kita sekarang pun sama. Fal yawma la yukhadhu minkum fidyah. Sama sekali kaum munafik yang menampakkan sesuatu berbeda dengan zahirnya atau berbeda dengan batinnya, wal'iyadzubillah, apa yang ditampakkan secara zahir berbeda dengan batinnya, maka sama keadaannya. La yukhadhu minkum fidyah, tidak akan diterima lagi tebusan, taubat yang akan mereka lakukan pada hari kiamat tersebut. Wala minal ladzina kafaru, bukan hanya orang-orang munafik, orang-orang kafir pun, musyrik yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam pun demikian keadaannya. Sama. Tidak akan diterima keinginan taubat mereka. Ma'wakumun nar. Ma'wakumun nar. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Kalian adalah neraka. Wal'iyadu billah. Hiya maulakum. Itulah tempat berlindungmu. Dan dia adalah ma'wakum, maulakum, wa bi'sal masir. Neraka itu adalah wal'iyadu billah, sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini akhir cerita dari al-munafiqun. Yang awalnya mereka seakan-akan bergembira. Yang awalnya mereka seakan-akan senang. Yang awalnya mereka seakan-akan mendapatkan cahaya rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah min dhalik min sifatin nifaq. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, hati-hati. Betapa besarnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang memiliki sifat an-nifaq. Hati-hati. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam akidahnya, jujur dalam akhlaknya, jujur dalam manhajnya, jujur dalam muamalahnya. Tidak membedakan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Maka inilah akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini adalah manhajul Quran ketika memerintahkan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersifat jujur. Jangan kita tinggalkan kejujuran ini walaupun pahit. Mungkin akan menyudutkan diri kita, akan memojokkan diri kita, tapi sabar. Kejujuran itu sangat-sangat indah dan akan pasti membuahkan hasil yang sangat baik. Cukup ketika kita mendapatkan hadis yang sahih dari kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana dengan kejujuran yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda, bisa menjadi seorang yang benar-benar mendapatkan ampunan maghfirah dari Allahu jalla wa ala, walaupun kejujuran yang dilakukan oleh seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda sangat-sangat pahit. Bagaimana tidak pahit? Kejujuran tersebut menghasilkan hajar. Kejujuran tersebut menghasilkan boikot dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau wa ahlul Madinah umuman, penduduk kota Madinah secara umum. Diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam jangan mengucapkan salam kepada Ka'ab dan dua orang temannya. Jangan berbicara kepada mereka, boikot. Akibat kejujuran. Karena memang butuhkan pengorbanan yang namanya amalan saleh, ikhwati fillah yarhamakumullah, enggak sembarangan. Bukan lantas kita menjadi seorang yang jujur, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, kita enggak ada diharuskan untuk memiliki pengorbanan, hidup secara adem ayem, tidak ada yang bermasalah. Siapa kita? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, telah membuktikan bagaimana beratnya pengorbanan dari sebuah kejujuran. Kemunafikan memang mudah. Membedakan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya pada orang yang sama, wal'iyadzu billah. Kemudian ditutup oleh beliau, hafizahullah war'afal imanu yakunu nuran yaumal qiyamati yasiru bihi sahibuhu bainama al-kuffar wal munafiquna fi dhulmatin wal 'iyadhu billah la yadruna ayna yadhhabun. Maka keimanan akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat bagi mereka yang memiliki keimanan hakiki tersebut. Bainama al-kuffar wal munafiqun, adapun kekufuran yang dimiliki oleh orang-orang kufar, kemunafikan yang dimiliki oleh orang-orang munafiqun akan menjadikan mereka berada fi dhulmatin, akan menjadikan mereka berada pada kegelapan. La yadruna aina yadhhabun, bahkan mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, wal iyadhu billah, na'udzu billah min dzalik. Maka nasihat untuk kita semua, ikhwati fillah yarhamakumullah, jauhilah sifatun nifaq, karena kemunafikan itu hanya akan mendatangkan penyesalan bagi kita di akhirat kelak. Awalnya mungkin kita berbahagia dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi na'udzubillah min dzalik. Cahaya tersebut hanyalah sesaat. Cahaya tersebut hanyalah khida'an lana, tipuan, karena kita telah menipu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Kita masuk kepada kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wal imanu bil anbiya'i wal malaika. Di antara akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan para nabi dan para malaikat. Asyarhu, syarah. Min usulil imani wa arkanil iman, di antara pokok dari keimanan dan di antara rukun-rukun dari keimanan, al imanu bil malaikati wal anbiya'. Ketika kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa hadza kama fi hadits Jibril alaihi salam. Hina qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan apa yang telah datang dari hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, akhbirni anil iman, beritakanlah kepadaku tentang apa itu keimanan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kutub, kutub as-samawiyah. Apakah itu Al-Quran, ataukah itu Az-Zabur, ataukah itu At-Taurah, dan yang lainnya. wa rusulihi, begitu pula keimanan ketika engkau beriman kepada para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, keimanan pun ketika engkau beriman dengan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan ketika engkau beriman dengan adanya takdir, ketetapan dari Allah, apakah ketetapan tersebut ketetapan khair yang baik ataukah ketetapan yang syar, ketetapan yang jelek. Wa fil Quran, dan di dalam Al-Qur'anul Karim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, bukanlah bahagian dari kebaikan ketika engkau hanya sekedar tuwallu wujuhakum, menghadapkan wajah-wajah kalian menuju arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi hakikat dari albir, hakikat dari kebaikan, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, hakikat dari kebaikan ketika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Alkitab, begitu pula beriman kepada para nabi. Ini ikhwati fillah yarhamukumullah, akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dua poin yang akan ditekankan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yaitu beriman dengan adanya para nabi dan beriman dengan adanya para malaikat. Wa fi qoulihi ta'ala, begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na, dalam suratul Baqarah yang telah kita hafalkan semuanya. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi min rabbihi, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, yang diturunkan pula kepada kaum mukminin. Syariat-syariat Allah berlaku pada bagi siapapun dari kalangan mukminin. Kullun amana billah, mereka semua benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para rasul, utusan Allah jalla wa ala, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, orang-orang yang beriman memiliki sikap yang demikian, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kami beriman kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika orang yang beriman dengan mengucapkan iman yang hakiki seperti ini, sebagaimana kami beriman kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, maka demikian pula kami beriman kepada Nabiullah Isa, Musa, dan yang lainnya dari para anbiya war rusul. Semuanya, tanpa harus membeda-bedakan. Berbeda kita dengan keadaan mereka, kaum Nasrani, yang lebih mengutamakan salah seorang Nabi, yang lebih mengutamakan salah seorang Rasul alaihimussalatu wassalam. Karena syariat Islam mengajarkan kepada kita hakikat dari keimanan yang sesungguhnya adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ketika benar-benar kita tidak membedakan satupun dari anbiya war rusul, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama. Walaupun memang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan para nabi dan rasul, tapi bukan artinya kita meremehkan kedudukan Nabi Isa ibni Maryam, Nabi Musa, dan yang lainnya dari kalangan anbiya wa rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na, ini pula ucapan mereka ahlul iman al-haqiqi, ketika mereka benar-benar mengatakan sami'na wa ata'na, benar-benar mengatakan kami mendengar dan kami taat tanpa basa-basi. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwati fillah yarhamukumullah, dinukilkan pula oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a apa yang ada dalam suratul Baqarah ayat ke-136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina, apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang telah diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, wa Ismail, yang diturunkan kepada Nabiullah Ismail, wa Ishaq, yang diturunkan kepada Nabiullah Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbat, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Ismail, apa yang diturunkan kepada Ishaq, apa yang diturunkan kepada Ya'qub, apa yang diturunkan kepada Al-Asbat, wa ma utiya Musa, apa yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, wa Isa. Ini keadaan mereka, orang-orang yang beriman juga sama keadaannya, mengimani semua yang diturunkan kepada para anbiya wa rasul. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Hakikat keimanan adalah ketika seorang tidak sama sekali membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain, dan kami benar-benar muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'afa, yajibul imanu bil malaikati kullihim. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan adanya para malaikat secara menyeluruh. Man sammallahu minhum wa man lam yusam. Apakah para malaikat tersebut ada yang diberi nama dan kita mengetahuinya, atau mungkin tidak diberi nama oleh Allah Jalla wa'ala, atau mungkin kita jahil, kita tidak mengetahui siapa nama malaikat-malaikat tersebut, karena jumlah malaikat sangatlah banyak, yang akan dibahas oleh beliau pada penjelasan yang setelahnya. Jadi kita yang mengetahui ada malaikat yang namanya Israfil, ada malaikat yang namanya Jibril, ada yang malaikat yang namanya Munkar, ada malaikat yang namanya Nakir, ada malaikat yang namanya Mikail, dan yang lainnya. Kita benar-benar beriman dengan keberadaan mereka walaupun kita tidak pernah melihat sedikit pun, tanpa harus bertanya apakah benar malaikat itu bahagian dari makhluk Allah atau tidak perlu. Yang benar-benar beriman tidak perlu mempertanyakan hal tersebut. Apakah diberi nama dan kita mengetahuinya ataukah tidak kita ketahui. Itulah hakikat keimanan yang sungguh-sungguh. Wal malaikatu, kata beliau, adapun makna dari malaikat, jam'u malakin, wahum alamun min alamil ghaib. Al malaikah merupakan bentuk jamak dari malak. Mufradnya adalah malak, bentuk tunggalnya. Wahum alamun min alamil ghaib. Bahwasanya malaikat ini merupakan salah satu perkara ghaib yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu min minan nur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dari cahaya. Insyaallah taala terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, begitu pula biidznillah kita akan menukilkan beberapa kalam a'immatus salaf terkait dengan al-malaikah dan kedudukan mulia yang ada di sisi mereka, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.